بحبل الله الذي يتراحم عباده المؤمنين وبالتوفيقه وهداياته يرتجع طالب. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله berfirman dalam Al-Baqarah 218, semuanya orang-orang yang beriman lalu bersungguh-sungguh dalam keimanannya lalu berhijrah dan sungguh-sungguh dalam hijrahnya di jalan Allah, ulaika mereka itu ya yarjuna rahmat Allah, kelompok manusia yang berharap dikucuri rahmat Allah dan ujungnya wallahu ghafur. Harta terbesar di akhirat kelak adalah diterima amal diampuni dosa. Maka berhijrahlah sebelum secara paksa dihijrahkan. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Bersyukur atas nikmat umur, sampai waktu zuhur kita diberi umur untuk dinikmati dengan cara ekstra tafakur, ekstra berpikir, kamarana atau gaya. Alhamdulillah, berapa panasan dengan dunia sekarang, ini acara lawan arus. Poe rebo, tengah poe, kemudian ngalah duit, dia kadang nilit ke masjid. Makhluk seperti apa sekalian? Ya. Tapi mau yakin ke akhirat, kan kemudian makil terus. Tadi habis duhur dibahas. Walatan sa nasib baka minat dunia. Jangan kau lupakan nasib sebagian tentang hak dunia, tapi catatannya adalah nanti hikmah hijrah itu salah satunya rezeki dijamin oleh Allah. Hey, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Catat ke status. Dunia ini tempat tinggal. Salah. Dunia ini tempat meninggal. Sekarang ini ditinggal. Ustaz Wahid dibantingan linggis. Mana linggis lah. Jadi dengan nugelok, ya. Tapi yang nugelok, tiba-tiba nugelok, nyaitan unitah nugelok. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Imam Syafi'i, Imam Ghazali menyatakan, jangan terjebak, nanti terciduk, sendiri jadi yang terbaik. Dengan merubah akhlak. Fine atau habun mereka marana. Berapa giga lagi kuota usia kita? Oh iya, nama kok kip zaman kok baru dah bahalan hirup kena akhirnya. Bersyukur ibu usia 40-50, bersyukur bu, saya mah belum tentu sampai ke sana. Ya, berarti diberi kepercayaan gini ke Allah untuk mengkifarati dosa, karena tidak ada manusia yang steril dari dosa. Kullum nu adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Jangan sombong, jangan merasa bersih. Jadi dai itu harus penyabar, jangan jadi pencibir, betul? Harus jadi penyapa, jangan jadi pencelak. Bung, aku mas jadi ustaz di pototin bu. Aku habis cahudunan. Bahagiakan orang lain dengan apa yang kita bisa. Dan itulah hijrah. Bu, ingin tenang hidup? Catat nih, tips and triknya. Ingat dua hal, lupakan dua hal. Apa yang harus diingat Ustaz sama bapak-bapak juga? Satu, ingat Allah. Dua, ingat mati. Tenang terus. Lupakan dua hal. Apa yang harus dilupakan Ustaz? Satu, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Setuju? Itu yang kemudian dokter ngantri jalma stroke, gula darah, itu pikiran kagorengan batur. Eh kagorengan urang tadi dibahas, makanan ngaca sesebengen. Kulit yang sepion. Eh gajah di pelumbuk mata tidak kelihatan, eh semut di seberang lautan geli. Eh hijrah, balikan pola pikir ah saatnya bercermin ah. Allah Maha Santa Halki Farsin Huluki. Ya Allah, kami keberokan dari nyabati. Yang Qadiyah. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Ini yang kemudian menjadi bejaan, setruk, gula darah, asam urat, multiplier effect, impact tina pola pikir nu salah. Sultan mega ya teh. Kan itu nang parno, paranoid. Nah ini dibikin parno kan tiap subuh rek masjid pangi nama tuh bau bukan oleh. Bukan oleh. Jadi tinggal hasilnya. Nah ini ustaz cina kami teh. Soalnya usum ustaz di tengah subuh subuh ya. Tak sorbannya segede anak konda pun subuh. Di sinetron gelut kata mah acting nya lamun itu dan koneng dan milu urang dan kawan-kawan tak barudak sad bae lah urang wani jeung taruhan nyawana ngabela ustad eta ngabela urang bela mah drama da urang mah jadi payahannya payah sorangan atuh ya hati-hati ya kalem we kalem da moal kajadian ni keur kieu mah ke geus bomoh nu bahaya usad-usad yang di kampung. Kan oleh Ustaz Epi mah memang iskariman mau awud syahidat. Memang cita-citanya wafat di jalan Allah. Kenapa? Ceramahnya gak berhenti-berhenti. Hayang mawat ke ceramah. Tapi itu hayana. Sampai ada gitu lah. Menanya, Usmoho. Nah, ulah mawat ke jina. Mawat ke tegena. Aduh, tegena ada berita lagi. Seorang pemuda wafat dalam keadaan memeluk sabun. Alah. Seorang pemuda wafat dalam keadaan frustasi ngajelung di playover gara-gara si calon yang diminatinya nikah dengan orang lain sakit atau ada yang nangis tengenahnya gitu. Ini ke Allah, ke Allah. Maka berhijrah, ubah pola pikir. Allah yang menggenggam segalanya. Tak, janjina. Innal ladhina amanu, semuanya orang-orang yang beriman sudah punya modal, iman aman. Kalau imannya benar, hey, catatan, keyakinan. Kalau yakin ke Allahnya 100%, ngapain masih berharap ke makhluk yang PHP, pemberi harapan palsu. Nah saya totali ke Allah, ternyata menjadi kering, dia berharap ke makhluk. Jadi hijrahnya, innama la'amalu biniat, meluruskan niat. Wa innama likulli imri'im man nawa. Dan meluruskan niat dari apa urusannya itu, niatkan karena Allah. Pun karena oleh liwe. Belum menang olehnya. Nges temenang oleh, temenang Allah. Nges karena Allah. Jadi beri efek samping, menang oleh. Ya bener-bener kesendirian. Daripada liur, waduh bokongan waya, papanasan berminyak ke kamar citiis. Sugan waya manggih jodoh. Boleh berharap. Tapi pantas tuh diberi jodoh. Tetapi kayak berjodoh-jodoh. Waholak nakum azwaja. Apa yang tidak berpasang-pasangan? Cuman pantas dipasangkan. Hiji ibak, hiji ntar. Ibak kira juga. Susu tumbang. Di barokong tuh. Wudu lah minimal. Tulis minta kalau karena doa setelah wudu teh juara di hijab. Maka hijrah, cukupkan ibadahmu kepadaku. Nanti aku cukupkan ini lagi. Nah, mana tuh bisa menawai iman hati. Saat yang bikin menembalak. Kain menawai hidayah mah. Bawa iman mah. Nyangka rezeki teh mau datang menteri teangan jaksa ayah munding kuliah lalim tuh weh dan kalau dia karaku karena tuh yakin tau eh sekali deh ayah munding kuliah tuh tapi lalim tuh weh barahena maromplo bujurna tuh daharna isi koma yukut yukci atas tara masuk gigi ke dadahana istiqomah benar yang mudi ngedah sedap ceker nah kita jadi gerinte sakala di dahar kebaturan sorangan di dahar pren makan prennya ya tiap rasanya enak innal ladina amanu bener ke iman ame aman naon tugas setelah beriman teh wal ladina ajaru hijrah tong lima wae ikhtiar faidah kudiyati sholat fantasiru fil ar ikhtiar mah perbuatan rizki mah kejutan sugan we aing geus ikhtiar mah silaturahmi memperpanjang umur memperluas rizki hirup hayang sukses kemana kartu askes dulu loba akses Eh aslina ngaji ke Jakarta ngaji, tapi kan efek sampingnya main di sini tanpa casting. Karena bener gitu kan. Non beda orang yang Stephen William. Satu jenis kelamin sama laki-laki. Non beda orang yang Amar Johnny sok. Sarena sarua gitu. Nah itu mah efek samping. Tengah WA daripada liur gawe mending ke masjid. Eh ke masjid gawe lain. Gawe sama gawe teh ke masjid lah. Eta gawe. Dari segi mah di masjid. Eh udah petik urai sejarah. Siti Hajar apa Siti Hajar? Saha. Di Parancia dan Canaya Herminha Canaya Bidan Parancia sarangnya Yuswan Cisusugarin oh intian intian yang ancai supaya ayah asupan pulang pergi menjadi sain ayah nak sofa marwah jauh ya tapi tengenangan capek dan emang sediaan jamnya tak jasa jam-jam kalau tak jasa sahab kunawan Siti Hajar pulang antik karena tidak ada yang bisa dititipi anak. Cara yang penitipan. Pulang antik. Rizkina di mana? Jam-jamnya di masjid dekat makamnya bukan di omea dan jadi rizki mah sebenarnya ku sejarahnya tapi ditunjukkan yang menang rizki ke masjid. Da Allah teh nu gaduh masjid. Baitullah rumah Allah deketan nu boga rizkina. Tadi yang jalan di jamaah panggungan geus dhuwur tadi karekam. Apa? Naon ittaqu maharima takun abadan nas. Tinggalkan haram-haram, nanti Allah jadikan kalian hamba-hamba yang paling beribadah. Ingin kaya kun qani'an takun agnan nas. Cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Kaya kamu di antara manusia artinya bersyukur. Menjadi riwur. Nah, lain cukup. Kamu butuh kahaya. Kahaya. Geus boga hiji ayam dua jadi riwur. Jadi imlok kau dah kan? Dah orang mengulas. Tak, sebenarnya, ya, yang ini tak hayat. Ini nuri rumah kahaya. Padahal yang Allah cukupkan kebutuhan. Kebut ke Tuhan, kebutuhan. Cukupkan ibadahmu kepada aku, nanti aku cukupkan. Innalillahi amanu ada nggak imannya? Wahajaru hijrah, pola bekerjanya menggunakan cara Allah begitu. Urang mah gawena teh make cara Allah. Kumaha cara Allah Ustaz? Anu paling paham perintah-perintah Allah saha? Jawab dari jemaah sateh. Hay wahyu turunna ka saha? Ka Rasul. Berarti nu paling paham perintah-perintah Allah saha? Itu manusia terbaik laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, maka wajib nyuna termasuk dina ikhtiar. Oh ya. Yeah. Kurang baterai. Orang ini tegarnya di pohon ini. Rasul, anu paling paham wahyu. Jadi lamun hayang mengamalkan wahyu secara paripurna utuh ikuti saha. Plus kali plus sama dengan minus. Perintah Allah ikuti sunnah Rasul. Kurang dalam muamalah tidak hijrah caranya ikuti kecerdasan, ikuti teori. Maka ada empat kelompok manusia kenapa harus hijrah. Mau jadi kelompok manusia mana? Ayah nubuhan di dunia tapi sangsara di akhirat sopek. Bunga di dunia terus nabi kepoh ibadah dengan dunia. Padahal dunia harus dijamin. Ayah nubuhan di dunia sangsara di akhirat kelompok pertama. Ayah nubuhan sangsara di akhirat tapi bunga di kembali. Ayah jelema teh sangsara di dunia tapi beunghar di akhirat. Ayah jelema kelompok kedua. Beunghar di dunia tapi sangsara di akhirat. Uparan katilu, sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Tukang beca nu bisa sholat-sholat acan, tukang sayur nu ininna subuh teu bisa subuh-subuh acan. Kanu kedibingkai ku urang dengan semangat hijrah, maka judulnya nikmatnya berhijrah. Cik atuh hirup teh ngeunah di dunia, ngeunah di akhirat. modalnya innal ladzina amanu wa hajaru hijrah. Rubah pola pikir hijrah teh lain ukur pindah cara berpikir ukhrawi tong dunia. Berapa persen manusia yang hari ini berpikir hidup enak berapa persen? Saya tanya 100 orang ketika diajak ngobrol kematian yang 75 lari. Allah kan ngobrol ke atas berarti hubung dunia. Jika nomualnya. Mau gak mau, bukan masalah like or dislike, suka tidak suka. Faham gak kenapa kita harus bertafakur? Sebentar lagi kita dikubur. Maka bersyukur atas nikmat umur. Tidak hanya tafakur, tadabur, baca. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Tadi MC membuka iftitahnya, lalu Imam Zuhur membuka hamdalahnya dengan surat Al-Mulku ayat 2. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dua-duanya adalah ujian. Siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak tapi terbaik. Anu paling baik amalna? Jawab bantu. Anu paling baik amalna saha? Lakonkan lakum fi rasulillahi uswatun. Maka bicara hijrah, anu pertama nyontohan hijrah. Ayo ponder pemuda hijrah sah. Ya Rasul udah ke Nuraken. Ini di Mekah ke Madinah teh yang dibangun pertama di Madinah naon ku Rasul? Mall, rumah sakit, universitas? Naon? Jadi hijrah ke masjid. Ya, kok ngaku budak hijrah itu ke masjid mah? Amun Ustaz, ari mah hijrah ya mah di masjid ka mall atuh lain hijrah. Ya. Dina taat kana maksiat, alhamdulillah istiqomah Ustaz geus mulai taraga godak kudu salat. Ya. Dibalik, Bro. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu ujiannya jihad sungguh-sungguh tong kama mana tong incah balilahan tong galider tong endak kak koyak kak endak-endak nya ku angin godaan. Aduh, semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin. Nanti saya mau interogasi Yuki nanti cik gak seberapa bulan Iza non godaan anak baru melukat aslinya WA saya artis hunkur saya dedek muah. Tadi ayat kan dibaca tuh Al-Baqarah ayat sebenarnya jangan rasa beriman kalau belum diuk. Maka lo kan hijrah terjebak ke can hijrah samsara. Asum hijrah menang proyek kajebak ku harta. Pak ingkana hijrah tuh iladunya isi buha. Diuji pertama ku harta. Sukses kan sana si hijrah kan on. Tapi jadi cul hijrah nah ngurus bisnis nah hati-hati jebakan Batman. Oh baru datang san. Ya usahaan sok atas nama Ustaz. Udah mengusah digawe ke Allah, cukuplah jadi cowok endorse. Maka itu udah mau dibawa ke ribu-ribu sengketa. Jelma resep sengketa berarti di jenah tina tanah sengketa. Tanah no way sertifikat aja. Resep nanti parbek begitu. Kemana tuh gaya? Rizki manis dijamin asal orang iman. Selama rizki kita itu akan memaksa datang betul, iya kan? Pendatang. Ya. Tapi jangan tulis, bisa jadi bahaya, bisa jadi usaha gitu. Terus jadi rezeki macam Rasul, apa yang sudah dimakan sampai jadi kotoran, apa yang dipakai sampai lapuk, apa yang sudah diimpakan di jalan, Allah maka kaitan hijrah nanti namanya hijrah kente, pikiran, fisik, hati, harta, di ayat nulain. Apa harapannya dari iman lalu berhijrah dan sungguh-sungguh dalam hijrah? Nanti kita tanya praktisi ya, Kang Yuki-nya masih OTW. Cek Kang Yuki biar OTW CKP. Oke, tungguannya tapi kapogel. Ya. Ulaika yarjuna, mereka berharap rahmatullah, kasih sayang Allah. Jadi gampang, kenapa hijrah dijanjikan surga? Kenapa hijrah dijanjikan kebahagiaan? Karena kalau Allah sudah sayang, apa sih yang gak buat kamu, babe? Jek Allah teka urang. Jadi, cukupkan ibadahmu kepada aku, nanti aku cukupkan. pindah hijrah mah mau adan berantak ke masjid rendahan stay 15 menit terus boga wudhu kau angkat tangan aku turun tangan. Jadi om tuh suka banget nih ada surat cinta dari sholat untuk praktisi hijrah. Jadi hijrah itu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tersenyum. Hambaku bersolek untukku karena wudhu perintahku. Wudhu lain sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masjid. Hambaku memasuki rumahku. Welcome hambaku. Selamat datang hambaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Rabbi kita saksi bahwa Rabbnya adalah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu melakukan takbir berdasarkan sunnah. Allahu Akbar. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Tergopoh-gopoh di perjalanan hidupnya lelah mengejar dunia yang sudah dijaminkan. Hei, kamu tidak yakin rezekimu ada dalam genggamanku. Dekati aja akunya. Sampai kamu lelah seperti itu, genggaman rugi itu simbol kelelahan. Kurang lempak ada kau, kapun cerut, kue minggu. Rako aran. Oh, susah ya, rehat. Posisinya ruku. Ya. Simbol ruku itu kelelahan dalam hidup karena tidak lelah. Ditahan kejatuhannya oleh Allah. Kamu mau jatuh hambaku? Kamu menyinggungku. Meragukan, aku sudah menjamin rezekimu. Tapi kamu masih kejar itu. Aku tahan kejatuhan. Sami Allah liman hamidah. Lalu sujud. Kedepruk, capek pisan. Tanpa mithla tunduk diusapannya. Kemana saja hambaku? Kau sering menjauhi aku? Aku tuh cemburu. Mengejar dunia? Salah. Tapi hadapkan wajahmu kepada aku. Aku wajah aku. Duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum, hambaku akhirnya kembali kepadaku seperti ibu yang merindukan anaknya. Kamu rupanya disuruh. Lalu sujud lagi, dia menjadi hakir nama Allah berbisik lirih di sepertiga malam. I love you hambaku. Kita salam ke kanan dan ke kiri, Allah menyatakan, siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Ini tong siang guru geo. Hasbunallah wa ni'mal Imam maula wa ni'man. Surat Fusilat surat 40 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Tafsir dari wajadu setelah wahajaru setelah hijrah itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu istiqomah. Hijrah berat tapi lebih berat istiqomah di dalam hijrah. Ayatnya surat Fusilat ayat 30-31. Siapa pelindung orang-orang yang berhijrah? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaika ala tahawu ala tahjan wabsiru bil jannah. Itu yang Allah janjikan. Eh, yang stay on the track istiqomah dalam hijrah di jalanku. Diam, jangan sedih, jangan takut. Aku pendampingmu. Di ayat berikutnya keren banget, Allah yang menjadi bodyguard dan para malaikat. Kan saya pernah balik ngaji olangan, yang menuntut ke lima motor, gelutnya curan. Pas malik baru dah, naon ya? Sing ustaz ya, naon, naon. Oh berarti, saya nanti baru dah kata. Nyata ngaget, jadi ini setong lima. Maka, totalikan keyakinan kita kepada Allah simbulet. Kalau 100% sudah jangan dibagi lagi, terus ke Allah kan? Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah terus, Allah is forever. Allah ada masalah, lebih baik kehilangan pacar karena Allah daripada kehilangan Allah karena? Setuju? Betul-betul juga. Kayak gitu baik. Kawin. Hah? Gue jumpa-jumpa. Iya, karena Allah karena jumpa-jumpa. Kan harus dibahas. Sindrom teagningan penyakit sin kawin karena dibebani ke budaya ku tangga ku gedung ku catering kawin mah kawin mah juga hayam gerakan gerakan gerakan langsung droga ini gimana apa ke hadis jasir waktu asir basir waktu nafi nah ini sahamnya tiap lagi anggar datang aku saat pernikah ke rumah. Oh, lagi kamari di bereda leona. Mbok ayana geus kacilakaan datang ka ustaz ngina agama. Sok ayana rek kalawin mah diriweuh teh. Sok geus dia sabaraha. istiqomah. Mustaqim kama umirta. Rekamarana atuh bae, geus cicing dina parentah Allah ke ku Allah digajina. Mending gaji mending rezeki. Dua pendapat teh. Mending gaji menang rezeki. Naon bedana gaji jeung rezeki? Gaji mah ku ge, rezeki mah ku el, lieur atuh. Beda saurup ngepekna saumur hidup. Gaji mah di perusahaan, di dulungan, di bos, rezeki mah di a. Gaji mah ya slip, yang struk, mata mau loba ngadar gaji, kamu gaji muka mah sok slip, yang struk kan itu. Rezeki mah rezeki mah tak terbatas, gaji mah ter. Sok unges, jangan rezeki we nama. Kumacarana wama ya takilla. Siksian ngomong. Rizkuhu, urusan rezeki, min haif tulah ya tasib. Jelma sore mah balik ngaji sungguh-sungguh nanyong duit sate resek. Coba balik mah bau kan. Jo lewat di cap waduk. Di waduk usaha. Anak kene bisa di ambulan nih. Curang kan terus di kapsul. Mun mangi jeung di kotok tong sarua. Udah jam ngobrol di ambulan. Ah. Sarua pangi jeung geol ge tong sarua. Kadang bingung sama nih ngeliatnya nunggelo teh sahai kan nodongin nunggelo naik tiang listrik ya balik ngablak hidup nanya seri lu maaf woy istiqomah gitu saya cek dokter teh mikir dasar nunggelo ternyata dokter teh kaget tahu tahun di sisi tiap naik di luhur atau kayak seri woy cilin simpen maaf naik apangnya ke dokter lain eh siapa naik ngelo nunggelo-ngelo kemana coba ternyata si dokter mau ngejat segala oke, MC itu kuat. Nah, siapa mencuri? Bohongnya ini bener. Di tulisan berarti itu ada tulisan mencuri gelo. Orang curiga ya nului gelo ya. Tenu gelo tenu mana? Man, malam kan di bar di LC. Ya, ternyata gila itu. Udah gelo pek. Hak asasi manusia. Ini mereka rela. Apa kelebihan dari orang gila? Jadi catat amal. Jadi membuka catatan amal di sisi Allah, sok garewo. Eh kan Rufi al Qalam cek hadis teh dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok manusia. Satu orang gila sehingga dia sembuh dari kegilaannya. Yang ini catatan amal terakhir kunaon gelo nanti kunaon tak? Anu gelo yang jadi non MC mancing mania kan ya lo ke audisi stres antrian panjang tapi terlolos akhirnya ya lo pakai nyere pakai sama terus tungtunga canggung jeruk gitu ya cek suster deh untuk urusan ya lo kan. Tapi bulan kedua saya diundang lagi ke tempat perawatan itu. Orang itu masih istiqomah. Dia aja istiqomah kan gelo. Ditanya tuh suster, ditanya nih aja. Dapat ikannya sih. Gelo jomblo, suster gelo nya. Manya ngusup na teh ya aya ikan sih. Kadang terjebak ya. Jadi gelo tenang mana? Udah ngusupin. Rek nanya teh era. Lihat ya, Rasul dulu kerannya apa? Sebelum diangkat jadi Nabi. Amin. Apa artinya? Orang yang dapat diper, tapi setelah diberi wahyu, lalu kemudian berubah totali jadi al-majnun. Emang hijrah sana. Kerbau main, kamu juga gara-gara. Kerbapak suka nanya, nyarekan hasil kusamunai. Kersolatnya, kayak kakak diuki, gara. Pasti menang. Ya, cibiran, makian, cercaan tuh pasti setelah hijrah tuh ayah weh karena ceri kuda orang pake kupluk, amin tuh lupa dedeng ya. Nah, ini emang lah, soal yang mana yang mau nanti. Orang kena lebar, guys, ngobok deh aja udah. Sok weh cerenek ngobok mau orang mah diamin cikoha orang. Terus kena ke cikoha orang, sok weh, rek ngobok mah. Ya, sebenarnya mana yang mau ngobok mabok, itu jamin. Awas uji ya, saya maafkan kebauan dan awal-awal mendatangi bukan mencaci dan memaki datangi di kos-kosan kenapa LGBT sekarang statistiknya meningkat Saya pernah bahas sama Edwin Sanjaya tuh, LGBT itu yang menyebabkan longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Ya Allah tuh nyiptakan teh Adam yang hawalin, Adam yang Adam. Diberingin tiga tuh di atas, caringin biru. Kalau mah diciuman teh orang laki, mah laki jeung laki. Tuh. Ya, yang laki mah sok rada kabita. Tetangga mali mobil anyar, teteh yang utah. Tapi ningali utah maju kabita yang utah. Nah, ya, teteh menggunung es ke hadapnya lebih gede. Gimana dia asal muasalnya? Kena jelema nggak sekumpul kau, itu cukup kuno ayah. Stres, tiadinya muncul curhat-curhatan kalau laki. Justru paling pelan enak, bukan laki dikecewakan bawa wewe, terus curhat di kosan bawa baturan ada laki, terus dilendah dirinya. Jadi orang-orang yang berhijrah itu tidak semua orang bisa berhijrah. Syarat hijrah itu harus dapat hidayah. Nanti kita tanya, emang Yuki hijrah kunaon? Berarti dia terindikasi dapat hidayah karena perempuan, karena bisnis, atau karena Allah. Kan dina hadisna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa in kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yantihuha fa hijratu mahajaru ilaihi. Namun niat hijrahnya karena dunia akan mendapatkannya. Kalau karena perempuan akan mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya. Tapi kalau karena Allah akan dapat segalanya. Namun mengyuki hijrahnya karena materi, saya pikir nggak mesti dia sudah viral lebih dulu, sudah punya lahan untuk dia mencari nafkah. Kalau karena perempuan nggak semua pemajikan. Saya yakin mengyuki walaupun belum lama nanti dia punya cerita sendiri. Ya Juna rahmatullah. Semoga hijrahnya hanya berharap dapat rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim. Sesuai dengan Al-Baqarah 218, dia berharap dapat ampunan, diterima amal, diampuni dosa. Oke, saya akan investigasi dan interogasi, jangan mana-mana selalu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jangan ngomong nih, olahannya, yaudah. Sampai, nah, emang berarti hijrah ada pertanyaan awal. Siap, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya bukan bisa. Oh ya, awal memang ke sama amat ke nantung. Oh ya ya ya ya. Ya. So. Aduh isi. Apa yang tadi ya kan? Kamu nanti tapi deh. Saya tidak lawan ya, biasa. Ya. Yang cerai, yang cerai. Oh yang cerai. Oh tempat tinggali. Ya ya, insya Allah. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat hebat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya pasti karena Allah merestui kita hari ini. Karena Allah meridhoi kita hari ini berkumpul di masjid yang sangat agung ini, di tempat yang disukai Allah, yang dicintai Allah, yang di wah, pokoknya mah majelis yang disukai dan dicintai Allah ini deh. Kita kalau dicabut aja satu kenikmatan, ku Allah udah mau lagi di dia. Misalnya pagi-pagi saya datang dari rumah, kenikmatan kesehatan saya dicabut, celtut giginya ya hutan, giginya bututnya. Nah, gue lihat tadi, aduh, mau bisa kesini pasti. Ya, jadi semua ini pasti karena Allah yang mengendaki. Nah, amun cerita soal hijrah dan hijrah, ini tuh memang pengalaman panjang. Saya, iya mah kargo jadi sebenarnya, sekarang ya, cerita pengalaman hidup aja. Jadi saya alhamdulillah umur 22 tahun sudah dikasih kesempatan punya album, tetangga ditanya tawara uji naranya gitu ya, teman-teman kemana-mana ke Bandung mah jalan-jalan mah ada aja yang nanya, kang kemana kang gitu. Umur 22 tahun alhamdulillah udah punya duit mah udah dikasih lah dunianya, tapi karena masih muda gak ada yang ngajarin bagaimana harus melalui kehidupan itu dengan baik dan benar gitu. Bagaimana mengatur kehidupan, bagaimana mengatur tabungan, bagaimana tidak zolim pada sekitar dan pada diri sendiri. ya bagaimana rezeki Allah diatur, gak ada yang ngajarin. Makanya kencang aja terus, ngecang. Sampai akhirnya 2008, album saya gak laku, saya kerja keras, pengen menghidupi keluarga, saya bikin pabrik, pabrik juga cuntai. Alhamdulillah utang saya waktu itu 1,3 miliar, nunaginar itu, tabungan gak punya. Dan 2015 saya tabrakan. Tempurung saya pecah, tulang kering saya masuk ke dalam, tulang pipis ke belakang. Saya gak bisa jalan, saya ngejuluk di tempat pengobatan, di bawah alternatif di Singaparna. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa duduk-duduk, cari. Gak sholat juga, wudhu juga. Tayamum lewat tembok, gesek-gesek tembok, gitu. Terus sholat cuma bisa gerak setengah badan. Zikir ini banyak tapi ya. Zikir ini banyak, zikir. Selesai zikir banyak, doanya di pondok. Ada di rumah sebelumnya doanya doa orang nakus. Wah, Allah, hoyong pasien kedomu saya, hoyong kejayaan dunia, hoyong naon, hoyong naon. Dulu mah banyak doanya. Karena udah gak bisa ngapa-ngapain, kaki sudah pengkor, badan udah gak bisa ngapa-ngapain. Doa saya habis. Ya Allah, kumaha ieu, tos tuwalang kayak ieu. Anak saya masih butuh kuliah, saya masih mesti ngebiayain istri, keluarga dan sebagainya. Saya menyerah Allah terus kiamat. Maka kumah arawai saya enak. Saya mah menyerahkan segalanya padamu segala urusan. Segitu doanya kono. Musikir panjang kan doanya segitu. Apa yang terjadi? Ketika kita menghadap Allah dengan senista-nistanya hamba yang tak bisa berbuat apa-apa, menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah balik segalanya. Tiba-tiba berubah semuanya. Sampai otaknya itu berubah, kecerek-kecerek gitu, semuanya berubah. Hati yang tadinya tuas, tadinya sombong, dirontok, semuanya dirontokin. Teman-teman pada hilang. Teman-teman mau ngomong-ngomong, tadinya lengitan. Wah, udah kemarahan, kan jadi aduh gitu ya. Datang teh berbeda. Semuanya datang berbeda. Tiba-tiba ayahnya pakai baju bodas-bodas, ayahnya baju yang panjang, ayahnya jenggotnya panjang. Alah gitu, naon. Gak ngerti saya waktu itu. Gak paham. Karena emang kurang gaul. Jam karangan orang-orang soleh emangnya, ada jam lupa tau gak gaul karena orang soleh kurang. Begitu datang yang beraneh-aneh, pakai peci, pakai apa, bingung gitu, naon ini naon. Apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Ternyata Allah sedang urus. Al-hadinya Allah keluar ini. Allah maha mengajarkan. Diajarkan saya terus. Berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berubah. Dalam kondisi anu jika saat ini. Alhamdulillah sekarang saya belajar makin tekun. Insya Allah ya. Doainya istri-istri komanya. Saya juga belajar memperbaiki hidup. Saya belajar mempekerjakan sunnah-sunnah Rasul terus. Dari yang kecil-kecil sampai insya Allah pengen sih yang besar-besar ya. Tapi yang kecil-kecil dari mulai masuk USA, makan apa segala semua dikerjain sunnah-sunnah Rasul. Belajar terus. Karena merasa saya mah seperti anak kecil yang baru belajar sepeda roda 3 gitu. Nah, apa rahasianya? Setelah kemudian saya ikut nyemplung ke berjamaah dan sebagainya, Allah pahamkan. Akhirnya saya paham tentang apa yang terjadi dengan kehidupan saya sebelumnya. Yang terjadi dengan kehidupan saya sebelumnya adalah saya ke kiri terus, ngecang, gak ada kanannya. Semuanya banyak berbuat jelek, kejelekan, apa, semua nafsu, semua dibuat, pokoknya hidup senyaman-nyaman aja. Allah, mungkin kalau diibaratkan ya, kalau sebetulnya gak layak sih mengibaratkan percakapan ini menjadi sebuah percakapan sederhana ya, tapi kira-kira supaya mudah dipahami, mungkin gini. Etas yuki, gastatik hatena, naha, kan? Allah itu kan muhid, Allah muhid ya. Jadi dia seperti apa? Seperti tisu masuk dalam air kan, nyemplung, ya. Jadi di dalam tisu itu ada semua unsur O2, ada semua unsur air. Allah itu muhid. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa Allah itu sedekat dengan urat nadimu, ya. Jadi Allah itu sangat-sangat tidak nonton, tidak cicing, dia mengantarkan, kita semua diantarkan. Tapi saking adilnya Allah, yang pertama Allah adalah Al-Latif, sangat halus mengajarkan. Mengajarkan dengan sangat halus, itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu Maha Adil. Hatimu milik hati setiap orang. Hati saya tetap milik hati saya. Walaupun dia muhid, tapi hati tidak mau masuk tanpa izin. Tidak mau masuk. Beri izin untuk masuk. Beri izin masuk. Dan orang jelas, mereka dong enak, karat. Atau orang bilang, naonnya berkerak. Kayak jika karang gigi bulunya kerak gitu. Tapi bisa pindah, bodas satu kati ngali. Terus karang ya. Allah hancurkan dengan cara benda terjalan 2008 teh itu. Tapi karena gak punya dasar agama, tidak pulang ke Allah. Naon sih? Wah, akal, sombong kan? Merasa sekolah, merasa banyak melihat budaya di dunia, merasa tahu hukum sebab akibat. Maka ngotot pengen bikin pabrik, kemudian jalan pabriknya, alhamdulillah sebulan, dua bulan, tiga bulan, gak lama, 5 bulan juntai. Ditikam teman dari belakang. Mungkin kalau dibuat pengandaian lagi, walaupun gak layak dibuat pengandaian. Malaikat eta siuki kumaha ieu teh begitu as. Ya. Dulungan da eta mah loba baturanana. Pasti minta tolong baturanana usaha di anyar kieu-kieu. Hancurkan lewat teman. Teman saya nikam dari belakang juntai 1,3 M hutang pabalata rekening psikik kosong. Saya gak ngasih belanja sama istri berbulan-bulan, mungkin setahun lebih. Anak-anak saya juga gak dibiayain, mereka survive sendiri-sendiri. Tapi karena keras kepala dan sombong, Nuh Ayas gak ngerti perkara agama, maka marah-marah pada teman. Yang ada kalimat jelek setiap hari keluar dari mulut. Gak ngerti, gak paham. Apa yang sedang Allah rencanakan gak paham. Bangun lebih keras, bangun lebih subuh, pulang lebih tengah malam. Setiap hari seperti itu, bangun pukul setiap hari. Pulang tengah malam. Istri udah cuek, anak udah cuek, udah apa, pokoknya mau kerja keras. Kalau diandaikan ke dalam percakapan lagi, taman siuki lebih jelas. Bukit kukuh hudang lebih subuh, baik apa penting. Dunungan, cek mulai ganti. Marasa awak ngajang-jang. Marasa awak ngegagah, ini. Matak mantra, cek Allah runtuhkan lewat sempurna pengkor. Maka saya tabrakan dalam keadaan kecepatan 95 km per jam. Setelah saya tidak ada bunyi rem, adu bako motor jeng motor di Cilunyi. Itu jalan kosong, betul-betul kosong. Tidak ada kendaraan, saya ngebut full karena ngejar manggung di Supratman. Tiba-tiba ada motor di sebelah kiri nyebrang, bentas. Saya tabrakan, gak boleh. Diangkut oleh orang yang meliwat, alhamdulillah ditolongin. Saya masih bisa manggung 10 lagu, walaupun nanti dalam keadaan berantakan. Istri langsung menjemput, langsung dibawa ke Singaparna. Saya gak goler di Singaparna, selama 3 bulan. Gitu. Nah itu ceritanya teh, segitunya ya. Di situ baru paham, kunaon. Al begitu cahaya, itu tadi hati kita pasrah, cahaya Allah masuk. Nur, kebenaran-kebenaran itu masuk, cang semua. Allah kedengan, Allah teh mahanya. Setiap surat Bismillahirrahmanirrahim yang saya kenal dari kecil yang selalu terlupakan teh, iya buktinya. Ini buktinya bahwa Allah tidak akan membiarkan kau tikusin ke neraka yuki. Allah menuntunmu ingin kembali ke surganya. Kumaha caranya supaya kau dituntun tidak dalam kegelapan? Maka dirontokkan segala hal-hal yang membuat kekacauan kita menerima cahaya kebenaran di hati kita, kolbu kita, poek dan sebagainya dihancurkan lewat dua hal. Gitu kondisinya. Gitu ceritanya, Ustaz. Prosesnya beda-beda. Kang Yukima memang karena keras, keras nih, walaupun basic keras, dibalik keras itu lembut seperti ini. Seperti ibu-ibu kan tidak suka kekerasannya, Bu. Tapi memang kekeras juga ngambek. Tadi Yuki diuk kita enam itu. Jadi hidup berwarna dan layu kan limullahu nafsan illa usaha. Tidak Allah bebani seorang kecuali dengan kapasitasnya. Nah tadi setuju dengan kalimat latif, lembut, lalu Allah maha memeluk, maha menguasai. Maka saya dapat pelajaran sederhana. Jadi pun masalah yang selesai pasrah. Pasrah. Mang Yuki, saya lihat beliau teh ke di Cigondewa di rumah Kang Asep. Mangprang ini kita mangprang. Kemabok di Genoa. Saya teh di hari wasan pengen lewat senang cina ngecar bau kan. Bagi teh Ramadan, alhamdulillah doa di ijabah. Jadi di sini banyak pesan untuk kearifan dan kita semakin arif. Jadi meninggalkan kekayaan untuk ngenah teh, untuk dicaci, untuk dimaki. Karena malam pun tidak pernah memaki dirinya menjadi gelap. Daun copot kena dahan tidak pernah memaki angin yang melepaskannya. Kang Yugi akhirnya sadar, urang cilaka, urang bangkrut teh ternyata masalahnya satu, jauh di Allah. Sehingga dia balik lagi. Hijrah itu kembali kepada Allah. Maka sok aya nama ameh teu panasaran mumpung aya kene jelema kan umur mah tapalnya bisa jadi dirinya tinggalan urang ketukang, urang ketukang dirinya tinggalannya. Sok. Maka untuk dua akhwat, dua ikhwan, sok yang mau nanya ke Kang Yugi boleh. Dua dari belakang. Bukan ini ada di setiap pertanyaannya. Sambil mic sampai ke yang mau nanya, itu yang di belakang. Saya tanggal 11 April mau ke Israel, ke Al-Aqsa, terus ke Istanbul atau di Samoa, terus ke Mesir, insya Allah ya. Jadi saya pengen ngasih langsung, saya punya program 1 miliar cinta untuk Palestina. Valentine no, Valentine, Palestine yes, oke? Okay? Jadi nanti saya ada penggalangan dana, sabaraha we lah. Yang penting tidak terkepat ya. Nanti tolong dibantu kru dan panitia untuk menembarkan sorban namanya ngajina, ngajinis, dan ngajibrut. Ayah hasil nu bisa jadi amal soleh berikutnya. Silakan sudah sampai mic-nya. Sok atuh yang dekat dulu. Nanti kan dulu. Assalamualaikum. Dari siapa, dari mana? Saya Evi dari Cimahi. Assalamualaikum. Penting ulah satu kartu keluarga. Baik, sarua ngaran. Sok bae pinon. Mau tanya tentang Yuki. Sok. Di Hong Kong deui geus teh. Oh. Geringan masa Jepang saya. Aduh isir. Tabrak hati. Sok. Udah geus geus. Eh, sok. Dan tertanam di dalam jiwa gitu, oh begini caranya membangun sebuah bangsa. Mereka bangun lebih subuh, pulang lebih sore, bahkan lebih malam. Mereka lembur. Mereka lembur, kerja keras gitu. Istrinya nggak pulang luar biasa. Istrinya sampai nyediain suripak ya apa ya? Selipar, sendal rumah. Suami pulang teh. Pokoknya mah nggak boleh bisa kelakuannya, akhlaknya sangat hebat. Jadi mereka sangat apik, mereka sangat rasional, mereka sangat rajin evaluasi. Bos teh benar-benar gak boleh ke bawah. Semuanya tekanannya rapi sekali. Saya merekam itu sebagai sebuah budaya yang bagus yang harus saya kerjakan. Saya berusaha seperti mereka, bangun lebih subuh, lebih api, lebih berakhlak dalam arti akhlak hubungan manusia ke manusia. Hablu minannasnya yang saya rapihin, tapi hablu minannasnya yang tidak. Waktu itu, apa yang terjadi? Setelah mengerti perkara agama, ternyata kebaikan-kebaikan mereka yang berbuat itu memang Allah izinkan dengan sangat mudah. Setan tidak banyak menggoda. Kenapa setan tidak banyak menggoda? Iblis kenapa tidak menggoda mereka untuk berbuat ngaco gitu? Karena ketuhanannya sudah mengkong. Yang pertama digoda oleh iblis adalah kita dipaksa tidak mengenal Allah. Kita dipaksa untuk tidak mengenal Allah. Itu godaan yang pertama iblis. Kalau nomor satunya sudah kegabung, kan tempat spasi yang menerakanya. Gitu bener. Kalau sudah pasti dijeblus, udah yang lainnya kan gak usah digoda, biarin aja jadi bangsa yang amur. Itu yang pertama digoda oleh iblis. Kenapa orang-orang yang tidak ketemu Allah malah lebih ringan bermujahadah, apa bermuamalah, berdagang dan sebagainya, nah lebih mudah. Karena memang iblis berusaha goda atau kesalahan, ada kesalahan coba ya, tapi itu setan mau diganggu deh gitu. Dibiarkan mereka tumbuh kembang dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya manusiawi, duniawi. Kita mah dan mestinya itu sahadat itu, bersahadat. Kuma caranya sahadatnya terlebih benar. Diganggu ya terus kan, sholat, khotbah, nawaitu, apa terus diganggu terus ke hal-hal yang detail. Kita dipaksa berbuat bid'ah, kita dipaksa berbuat mengurangi ibadah, kita dipaksa membuang sunnah, terus diganggu karena ketahuilannya sudah jadi. Namun ketahuilan jadi, sunnah-sunnah kita kerjakan, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat melejit. Kuma caranya diganggu terus supaya tidak keluar kata berkahnya Allah. Ya, hidayah Allah kan tahan, terus dia diganggu. Mereka dengan mudah tumbuh kembang, bagus, hebat, dan sebagainya. Itu yang saya pahami sekarang. Sebelum saya kenal agama, mah saya menganggap itu yang hebat, kita yang bodoh, gitu kan. Bangsa ngerti melekuh, bahulah, mikirnya gitu. Ternyata tidak begitu, memang kita dicoba lebih berat. Iblis tidak bermain-main, di sana orang kirim hiji iblis pangkatna kopral dan sih karena hiji di seluruh Jepang, dia orang mau dikirim jenderal-jenderal, ganggu semua ulama-ulama, ustadz-ustadz diganggu semua, diganggu bapak-bapak yang soleh diganggu semua. Makanya kita lebih sulit untuk menemukan dunia yang sebetulnya, kita lebih sulit untuk beribadah dengan cara yang baik, keganggu terus. Nah gitu teteh, bagaimana memperkenalkan agama? Jadi saya saat ini concern, mungkin saya terlalu sibuk untuk memikirkan apa kata orang, apa kata saya, apa kata tetangga, apa kata istri. Saya sin apa kata Allah. Saya terlalu sibuk, waktu saya udah gak punya waktu lagi untuk memikirkan, aduh cek tetangga naonnya, cek bos saya naonnya, cek batuan saya naonnya. Setiap detik, setiap saat saya takut pada Allah. Siun. Saya umur saya sekarang gak muda lagi, 45, isi nyebutin 40 sabaran nama. Tapi 90% kehidupan masa lalu saya jelek semuanya. Kalau saya gak ngebut dari sekarang, belajar dakwah, belajar agama, belajar mengajak orang ke masjid dan sebagainya, silakan apa yang mesti saya bertanggung jawab ketika saya dipanggil pulang. Dipecanda, wih, Yuki, tersenggara-senggara naon, anjir. Tersenggara-senggara kena naon, Allah, aduh silakan, digendir lagi. Kita dapat satu persoalan di muka bumi, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, terus pusing. Kebayang kalau kita dapat persoalan di akhirat. Perbandingannya 24 jam banding 1000 tahun. Kebayang tuh, dibere sajam waktu akhirat sama dengan 60 sajam waktu akhirat ya. Sajam waktu akhirat itu sama dengan 60 tahun di sini. Dibere persoalan sakit itu, jangan harap masih ada di dunia. Kita dikasih persoalan 5 menit, 10 menit juga pure. Apalagi dikasih persoalan sampai 60 tahun, 70 tahun di gendera terus. Wah ampun. Nah, jadi sebaik-baiknya kita sebetulnya bagaimana memperkenalkan Islam ini kepada orang lain, kepada bangsa lain adalah tetap dengan akhlak, dengan ikram, dengan hikmat, dengan bukan mematahkan siapa penyerang kalau siapa lain, dengan kebaikan, dengan rasa kasih. Kalau kita tahu pasalnya bahwa mereka akan masuk neraka, kan kita kasihan. Karunya Allah si Jepang, ya karunya si Jaya, bukan pabrik di mana-mana, bengar di mana-mana, tapi cilaka, siun temen maut cilaka. Maka kita gak akan meributkan bagaimana apa yang dia katakan tentang Islam ekstrem dan sebagainya. Itu kita akan ngamulah ikhram, kita akan ngahikmat. Akang, ayo orang ngopi. Akang, ayo mau bumi aktif. Ayo akang, biar merasa menikmati bahwa ada sesuatu di luar kehidupan mereka tentang Islam yang sebenar-benarnya. Karena kerjakan agama ini, Islam ini dengan sangat kafah, sempurna. Amun sebagian-sebagian, ya wayana berkahnya tapi sebagian-sebagian. Kalau pengen berkah itu datang dengan bentuk yang bulat, sonat, bantuan Allah nanti datangnya teh bulat kokoh, ya itu tadi sempurna kita mengerjakannya. Sunah-sunahnya kerjakan, doa-doanya kita kerjakan. Berlaku bergaya seperti sahabat-sahabat di zaman dahulu yang sudah kebuktian mereka jaya, mereka bahagia, mereka mendapatkan segalanya, dituntun ku Allah dibesarkan menjadi bangsa yang besar karena tadi kesolehan yang sebetulnya gitu ya. Punten, cuma itu yang saya tahu. Mak, experience is the best teacher. Jadi menjawabnya jujur dari pengalaman dan terkudu-kudu dalil kok akhlak gue. Ma batul jadi ngenangan gak ujung orang pashadu biana muslimun, kelihatkan bahwa kita muslim tidak bayi mulut tapi bayi aplikasi ya. Mungkin itu yang dimaksud Kang Yuki. Ikhwan dulu satu. Ini satu lagi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan malas gitu, apa doanya supaya kalau saya tahajud itu rajin dan enggak takutan lagi. Itu aja tadi saya, wassalamualaikum. Diruas. Ini mulai tahajudnya semuriding bulu punduk. Gurut bulu punduk nah ini. Kedua supaya tidak malas, ini doanya Bu. Allahumma maksakeun, Allahumma hajjakeun. Kalau ada rasa takut berarti Ibu belum benar imannya, takutnya cuman ke Allah. Jadi anggap itu sholat tahajud terakhir kita, wahai rasa sirna. Setuju? Allahumma maksake, Allahumma ngahat, menmuridi kuluk-kuluk, turun. Ya? Tuh, Iwan, Iwan, mana Iwan? Tuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Septian Nanggo Wijaya, Kemenang Palembang. Tanya tentang hijrah. Dunia kelam masih bisa untuk kita lewatin, Pak ya. Tapi saya nggak mau kotor karena ada satu masalah yang berat. Hijrah itu menjadi lebih baik. Dan saya nggak mau kebaikan ini rusak karena wanita. Nah, saya mau minta solusi gimana caranya saya bisa bangkit dari wanita yang udah nyakitin. Saya nggak mau ibaratnya menjadi lebih baik rusak karena satu pikiran ini aja, Pak. Saya cuma minta solusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini jelas kan persoalannya, hijrah itu kendalanya kan godaan lo, Pak. Harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota. Sekarang kuota mau tak mau tak ya. Mungkin Mang Yuki punya pengalaman bagaimana move on dari perempuan yang menjadi hambatan hijrah. Gini, ini mah bukan cerita saya ya, tapi kebetulan ada teman dekat. Jadi dia pernah diputusin perempuannya, bukan diputusin lagi, bahkan perempuannya bermesra-mesraan dengan yang lain gitu kan. Sakit, marah, sedih, wah pokoknya mah gak bisa dengar kata inisial eta, langsung sumpah serapah kemudian binatang keluar. Ke absen yang berniatan mah, dimulai satu orang paling alit sampai yang paling besar gas ke absen. Jadi apa coba yang membuat dia berubah? yang membuat dia berubah adalah pasal tentang zolim, dizolimi. Ketika kita dizolimi, kita punya kesempatan doa kita dikumpulkan oleh Allah. Ya, tapi dikumpulkan juga tahu, aku tadi menerima keputusan Allah bahwa Allah kasih pelajaran dalam kehidupan, tidak hanya yang hadiah-hadiah aja. Kan kita mah kadang-kadang suka ada yang teh, kayak mana hadiah, enggak. Anu duit, oh alhamdulillah Allah nasihat. Oh, menang mobil aja, alhamdulillah Allah menang nasihat. Tapi kita gak paham tentang yang sifatnya anfus, yang sifatnya gak enak, yang sifatnya cewek dari Allah, pukulan dari Allah, atau bahkan Allah mencabut perempuan itu, menjauhkannya darimu, sesungguhnya itu untuk kebaikanmu. Ya, tapi kita gak paham, yang nanti awet itu gitu dari hati. Padahal ketika perempuan itu cabut menyakiti hati kita, kita kan kita terzolimi. Nah teman saya bisa menemukan makna itu, terzolimi. Dia minta, mintanya doanya ketika terzolimi seperti itu. Dia berusaha pasrah, Allah ini orang zolimi saya, pasti Allah setujui. Makanya terjadi kezoliman pada saya, dia terima itu. Saya ikhlas keputusanmu Allah. Doanya yuhurkeun hidayah Pak Agung Agung Anu Abdi. Jadi melejit kemudahan hidupnya segalanya karena kerizolim. Nah jadi kalau kita lagi zolim itu jangan nafsu. Bahkan beberapa teman yang sudah imannya sangat hebat, nah hanya kayak zolim itu. Atau assalamualaikum, ayo ke masjid, wow, di situ Tuhan. Alhamdulillah, aku ke masjid, berdoa, ijabah langsung. Dan di situ Tuhan. Ya, gitu. Jadi, pada mayat dalam akhirnya doliman. Sebenarnya doliman, ijabah. Ada teman saya yang mau doa, gak dapat jodoh dari sekarang. Ada di situ pasti orangnya. Zolimi gua dong, supaya gua bisa berdoa minta jodoh. Ada, ya. Jadi, jangan bersedih hati, jangan jadi sebuah, karena sesungguhnya kalau kau dendam, hatimu yang rusak. Orang itu mau tenang deh, gitu, ya. Move on terus. Perempuan banyak, kalau orang 1:50, ini siapa karulis? Biru matanya, rambutnya, ngaji. Minta ke Allah jalan rezeki untuk pergi ke sana dapat jodoh banyak di sana ya. Jadi jangan menghilangkan perempuan itu, hilangkan Allah yang punya banyak perempuan. Jadi pantaskan dirimu untuk diberikan yang lebih baik dari sisinya. Itu teh sudah bisa move on sekarang? Masih tetap hatinya ke dia yang menyakitimu? Kita teh cara Allah istirahatnya dari cinta yang salah. Neng Andi, sok papa yang didiuk. Nyatakan ke 1000 manusia menyawar menerima jiji acan. Allah cemburu, mana tau makan dan keseingatan kurang dan butuh dekat yang mana yang betul-betul kata Pak Yuki ya. Next, satu lagi, menamiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ican dari Bang Batu. Ini kan saya juga ya adalah pengalaman seperti kata Yuki. Dulunya ya adalah kegerakan saya gitu. Ya, seperti yang kita sebutin adalah the moment dimana Allah jumpalinkan saya gitu. Sehingga akhirnya saya ada berubahnya. Tapi itu teh tadi seperti Kak Yuki bilang, udah tahu di kasih itu teh berdegomli gitu kan. Yang mau saya tanyakan gimana sih menghilangkan ego, sombong, atuda dan berdegomli tadi gitu. Supaya kita benar-benar bisa istiqomah jalan kepada Allah. Terus kadang kalau kita ketika kita hijrah, orang tuh menganggapnya aneh gitu. Nah si orangnya mau jadi kia gitu. Apakah perlu kita jelaskan bahwa kita sedang hijrah, kita sedang berusaha mendekatkan diri kepada jalan Allah, ataukah seperti Kang Yuki tadi bilang, memang Allah sengaja untuk menghancurkan orang-orang tadi supaya kita akan didekatkan lagi. Itulah bagaimana caranya supaya kita bisa move up, meninggalkan semua yang bisa kita itu ya, yang dosa-dosa kita lalu dan nyedia lebih baik dan mencoba menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi ya, faktor-faktor tadi bagi dunia sudah gitu ya, sebaiknya untuk orang lain itu. Jadi ini pertanyaan ini panjang, ditanyakin aja ya. Pokoknya mah gini, saya juga begitu berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Itu tidak mudah, tidak kemudian tiba-tiba jadi, enggak kan? Ada perjuangan-perjuangan, ada yang harus kita kejar. Pasti nasihatnya mah sama lah dimana-mana ya, ustadz-ustadz mah berjamaah, sholat, jangan telat gitu. Takbiratul ulah jangan ketinggalan gitu kan. Zikir terus untuk merendahkan hati, zikir gitu. Zikir tuh banyak gitu. Sholat malam gitu. Sunah-sunah sholat kerjain gitu. Terus memang masih nasihatnya sama. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Saya sekarang terus terang, saya sekarang aktif di jamaah yang rajin keluar tiga hari. Kenapa saya sampai begitu takut kehilangan tiga hari? Saya merasa semua kejadian yang saya salah, saya dijewer langsung. Ditegur langsung. Pernah suatu saat saya datang ke masjid untuk berkunjung ke jemaah yang sedang 3 hari itikaf. Saya datang sholat zuhur biasa, makan siang dan sama-sama, kemudian saya pulang ke rumah karena pakai motornya rada gede, jadi rada sombong. Keluar sombongnya ya, geber-geberan, pulang ke rumah ngeganggu orang. Karena saya lagi disamper ninja dari sebelah kanan. Brek. Siap, lain dibalas. Keluar sombongnya kan. Ditempel, ganggu gue terus. Betul aja saya main motor. Saya juga main BMX dari kecil. Jadi karena roda dua, alhamdulillah udah kekuasai lah ya. Saya ganggu terus. Terus sampai ke dagu atas. Begitu sampai di depan City Trans, dia udah mentok, saya sampet dari sebelah kanan dengan gas. Buka, gigi turun dari part kedua. Motor teriak. Wah! Langsung disambet dan dia langsung ngerem lebok sih gitu kan ya. Udah ya, pulang rumah saya balik lagi ke masjid ke jemaah lagi yang sedang 3 hari. Saya ketinggalan komat, tapi saya masih sempat duduk masuk ke bagian dari saya paling belakang. Saya duduk paling belakang, ketika beres doa istitah tiba-tiba datang orang masuk sebelah kanan saya dengan bacaan yang entah dari mana, gayanya itu gaya paling aneh yang saya pernah dengar. Ini kayak kecil mati gula. Ini jadi malu gelo. Saya pokoknya musuh gak mau melihat dia. Kuping tutupan gitu. Tiba-tiba dia takbir dengan gaya gagahnya. Tingginya segini saja lah, kurang lebih. Di sini tak sebelah ini, saya sebelah bicara. Allah Akbar, siku kena muka. Saya sampai gini nih, astagfirullah, you didn't know. Ya, wah you jurid lah kamu, you jurid. Pam, saya tengok, gak muka kamu. Biasa, masih lancar semua, karena asar. Jadi gak dibacakan, gak disuarakan kan. Tiba-tiba begitu imam Allah, dia langsung dari kemana aja. Saya malah alhamdulillah goreng-goreng bawang-bawangnya, bapak saya ketua DKM, jadi selalu ngingetin, awas amun jangan angges, Allahu Akbar untuk gerak, Allahu Akbar baru gerak. Eta imam ngomong bener mah, siap bos gitu. Jadi saya paham alhamdulillah. Eta orang itu Allah setulah suami Allah setulah dia jangan mereka. Saya mau sama Bapak kamu sujud gitu. Allah setihullah sipuna muka. Coba kebayangkan kami ada di barisan paling belakang, bujurnya kaca ya, tetonggong teh, dia nyiku sebelah saya Ustadz yang tadi baru ngobrol di depan, Ustadz di rombongan kalau pesan ambil rombongan. Alhamdulillah, orang kudu sujud, merengkel juga pistol. Dan tapi sempat dari itu mah. Satu rokaat belum sadar, dua rokaat belum sadar, rokaat ketiga baru sadar, rokaat kedua akhirnya baru sadar. Astagfirullah, Allah Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, Astagfirullah, terus Astagfirullah, Astagfirullah. Allah, ya itu dibayar kontan, tapi tiba-tiba naik motor, ya. Di situ, jadi banyak kejadian-kejadian aneh yang saya buat saya jeweran tahu kerasa cepret, cepret, cepret, gitu. Lewat 3 hari. Jadi saya selalu sekarang menyisakan waktu berapa 3 hari gitu untuk istilah diri. Alhamdulillah ngolong. Kemudian yang kedua buat saya pribadi adalah saya butuh terus teman. Saya dari kecil ngageng. Dulu main BMX ngageng. Saya alhamdulillah yang kepala suku yang namanya ARZ dulu di Bandung yang anggotanya sampai 1000-1000 sampai nyebrang kota BMX itu. Tahun 85 umur saya 15 tahun jadi kepala suku dari anak umur 6 tahun sampai yang paling tua kuliah tingkat 2. Jadi ribuan orang mengaku saya kepala sukunya gitu kan. Terus saya main musik, saya juga geng-gengan dengan musisi-musisi bikin komunitas lagi. Kemudian punya fans dibikin geng lagi. Jadi saya merasa bahwa harus sendirian saya gak kuat. Saya gak mungkin kuat untuk terus istiqomah kalau sendirian. Karena saya pernah 2007 saya belajar agama saya sendirian. Udah kali itu majelis, udah kali itu seorang anak lain. Pernah kesurupan gak malam Jumat di Eger Kalong. Tiap malam Jumat, tapi sendirian. Apa yang terjadi? Iman keluar lagi karena gak punya teman. Jadi kita mah manusia sosial gak akan kuat kalau bertempur sendirian. Nah pentingnya berjamaah lah. Kita mungkin kuncinya ya. Bisa, ini pengalaman pribadi saya. Kalau kunci-kunci buta agama, Pak Ustaz pasti lebih paham. Alhamdulillah, jam 2 sudah. Ini jangan takut untuk berhijrah. Ada surat An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, mereka yang berhijrah itu akan mendapatkan bumi Allah, tempat berhijrahnya yang sangat luas dan banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, walaupun belum sampai ke tempat tujuannya, maka Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguhnya pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah kehebatan hijrah. Maka maksudnya ada pengalaman dari ayat ini? Rasa gak? Banyak bisa. Jadi alhamdulillah, semenjak saya belajar, saya mendedikasikan, ya, pokoknya pengen jadi hambanya Allah sesungguhnya, pengen belajar terus menjadi umat Nabi Nuh, Muhammad SAW, bahwa ingin terus dalam setiap doa, ya Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya. Entah mau aja di sisi. Kan itu teman musisikan dia. Kan kita banyak dengar kabar ya, ada 73 golongan nanti di akhir zaman dan semuanya cilaka. Hanya satu golongan. Siapa yang bisa nganterin? Cuma Allah yang bisa nganterin. Makanya berhenti, jangan pernah berhenti berdoa terus ya Allah. Jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya, bukan yang bohong-bohongan. Oke, closing statement buat semua nih yang butuh istiqomah dalam hijrah, apa pesannya? Pesannya adalah bahwa Allah sudah membuat segala sistem di muka bumi, langit, tujuh langit, segala isinya itu sudah sangat sempurna. Sangat sempurna, dan semua sistemnya Allah itu dipakai untuk mengantarkan orang-orang yang bekerja di dalam sistemnya Allah. Kalau keluar dari sistem, nonggeng, panggal, tiga abdi. Kalau keluar dari aturan yang Allah sudah aturkan dalam sistem muka bumi dan seluruh langit jagat raya ini, keluar dari sistem, tijung paling. Kalau tidak tijung paling, nanti dibayar neraka juga terakhir, agar tijung paling. Jadi semua sudah sangat sempurna dan tidak ada cacatnya. Maka hiduplah dalam segala sistemnya itu. Apa sistemnya itu? Perkara agama yang sempurna. Quran dan sunnah, sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Fa'in dan jatum bishayin fa'mutuhu ila Allah wa Rasul. Apapun masalahnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Taraktu fikum amrain, karena Allah meninggalkan dua urusan lewat Nabi-Nya. Intama saktum bihima. Kalau kau tidak ingin tersesat, maka berhijrah. Apa jalannya? Apa rahasianya? Kita Allah wa sunnatul Rasul. Semoga kita diistiqomahkan. Dan ini ada doa istiqomah. Saya sekali, semuanya sekali. Biar ngajinya ngaji nisyah. Allahumma. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina. Yaitu jalannya orang-orang. An'amta 'alaihim. Yang kau telah anugerahkan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Atas mereka walad dolin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Doa istiqomah dalam hijrah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balik hati. Sabit qulubana, tetapkan hati setiap kami. Ala dinika, istiqomahkan dalam hijrah dan hidayah sampai kami bertemu janji jannah yang penuh kenikmatan. Kulo bali hadir astagfirullah wa lakum. Jazakallah untuk yang peduli Palestina, semoga Allah lipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.